Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Fa inna afdhalal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral ikhwat wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Di kesempatan malam yang berbahagia ini dan malam yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik kembali di majlis ilmu, di majlis zikir. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di kesempatan malam yang berbahagia ini mendapatkan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilman tanfa'una bihi. Pada kesempatan malam ini akan kita ambil bab yang ketiga yang berkaitan dengan Kitabul Asyribah, berbicara tentang asal muasal minuman terlarang. Babu nazala tahrimul khamr wa hiya minal busri wat tamri. Bab turunnya pengharaman khamr. Khamr itu saat itu terbuat dari al-busur, kurma setengah matang, wat tamr, dan kurma kering. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menerangkan dalam bab ini bagaimana peristiwa diharamkannya khamar di saat itu, dari mana khamar itu terbuat. Qala haddathana Ismail bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah. Qala haddathani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik ibn Anas an Ishaq ibn Abdullah bin Abi Talha, dari Ishaq ibn Abdullah bin Abi Talha an Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, selama 10 tahun. Beliau mengatakan, kuntu asqi Aba Ubaidah. Dahulu aku menuangkan Abu Ubaidah, wa Aba Talha, demikian juga bapak tiriku Abu Talha, wa Ubay bin Ka'ab, demikian juga Ubay bin Ka'ab, min fadikhi zahwin wa tamrin. Dari apa? Di saat itu aku tuangi beliau min fadhihi zahwin wa tamrin, dari kurma setengah matang dan kurma kering. Faja'ahum atin, di saat itu, di saat aku sedang menuangi mereka minuman keras tersebut yang asalnya adalah kurma kering, asalnya kurma setengah matang. Ya, faqala, apa kata orang tersebut yang datang, innal khamra qad hurrimat, sesungguhnya khamar itu telah diharamkan. Apa? Turun suratul Maidah ayat yang ke-90. Innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. itulah perbuatan syaitan, tinggalkanlah dia. Faqala Abu Thalhah, Abu Thalhah mengatakan, kum ya Anas faharriqha faharraqtuha. Abu Thalhah mengatakan, bangun wahai Anas, tumpahkan dia arak-arak ini, aku pun menumpahkannya. Dalil yang kedua, qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad, qala haddatsana Mu'tamir, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman, an abihi, dari bapaknya Sulaiman, beliau berkata, aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, kuntu qa'iman alal hayy asqihim, di kampung aku menuangi ya mereka khamar. Siapa itu? Umumati, paman-pamanku dari ibuku. Wa an asgharhum, saat itu aku yang paling kecil. Apa yang aku tuangi mereka? Al-fadhih, ya, yaitu minuman keras yang terbuat dari kurma yang masih basah, yang belum matang. Aku tuangi mereka, aku tukang tuang mereka. Faqila, lalu ada yang mengatakan, hurrimatil khamar, khamar telah diharamkan. Faqalu, apa kata paman-pamanku? Ikfa'ha, tuang dia, tumpah dia. Fakafa'tuha, aku pun menuangnya. Qultu li Anas, ma syarabuhum? Aku tanya, apa minuman mereka saat itu? Qala, rutabun wa busrun. Rutab, kurma yang sudah matang, yang baru matang, demikian juga busur yang belum matang. Faqala Abu Bakar bin Anas, Abu Bakar bin Anas mengatakan, wa kanat khamrahum, falam yunkir syai Anas. Itulah dia khamar mereka saat itu. Wa haddathani ba'du ashabi, sebagian sahabat menceritakan, beliau mendengar Anas bin Malik mengatakan, kanat khamrahum yawma idzin, itulah khamar mereka saat itu. Dari sana mereka membuat khamar, dari kurma kering, dari kurma baru matang, dari kurma sebelum matang, yang hampir matang, ya, dimasukkan ke dalam air, kemudian diendapkan dan diinapkan beberapa malam, lebih dari 3 malam, karena selama 3 malam masih boleh, dan itu dinamakan nabir. Lebih dari itu sudah berubah, terfermentasi dan berubah menjadi khamar, ada kandungan alkoholnya dan memabukkan. Hadis yang ketiga, qala haddatsani Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Bakar Abi Bakar al-Muqaddami, qala haddatsani Yusuf, telah menceritakan kepada kami Yusuf, Abu Ma'syar al-Barra, beliau berkata, sami'tu Sa'id bin Ubaidillah, aku mendengar Sa'id bin Ubaidillah, beliau berkata, haddathani Bakr bin Abdillah, telah menceritakan kepadaku Bakr bin Abdillah, an Anas bin Malik haddathahum, bahwasanya Anas bin Malik menceritakan mereka, annal khamra hurrimat, khamar itu telah diharamkan, wal khamr yawma idzin al busr wa tamr, saat itu khamar mereka asalnya dari kurma yang baru matang dan kurma yang sudah kering. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa poin. Yang pertama, fihi bayan, hadis ini menjelaskan min usul atau maddat asyarabul muskir, apa material dan dari apa dibuat minuman-minuman memabukkan. sudah berlalu pada pertemuan semalam atau sebelumnya, bahwasanya di Madinah khamar yang terbuat dari anggur itu sedikit, karena Madinah adalah kota yang penuh dengan kurma. Maka mereka membuat ya minuman yang memabukkan ini dari kurma, baik yang hampir matang maupun yang sudah matang, bahkan yang sudah kering. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, fihi bayan qabul al-khabar al-wahid. Hadis ini menjelaskan bolehnya kita menerima berita satu orang saja. Ini bantahan bagi orang-orang mengatakan bahwasanya khabarul ahad tidak diterima. Di sini apa? Tentang urusan halal haram. Ya, diterima berita satu orang yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan turunnya ayat firman Allah azza wa jalla, innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsul min amali syaitan. Faedah berikutnya. Fihi bayan syiddatu hirsi sahabati ala tarki al-manhiyat. Hadis ini menjelaskan bagaimana semangat para sahabat dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka tidak peduli begitu datang ada keterangan haram, langsung mereka tumpahkan, tidak mereka tunda-tunda lagi. Berbeda dengan kita di zaman sekarang ini, dikatakan rokok haram, begitu bilang haram, waduh ini sayang, tinggal berapa biji saja, saya habiskan saja baru kita taubat, subhanallah. Ini begitu dinyatakan haram, langsung mereka tumpahkan dan mereka tuangkan tanpa berpikir panjang. Faedah berikutnya dari hadis ini, fihi bayan, hadis ini menjelaskan kepada kita tadarruj, bagaimana perlahan-lahannya pengharaman khamar, yang mana khamar tidaklah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla melainkan setelah mereka sampai di kota Madinah. Maka sebabnya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana wa awwalu ma nazala min al-Qur'an fiha al-mufassalat fiha dzikrul jannati wan nar. Awal diturunkannya Al-Qur'anul Karim, di sana disebutkan tentang surga dan neraka. Ya. Falamma thabu ila al-Islam, setelah mereka itu menerima Islam, kokoh keislaman mereka, nazala al-halal wal haram, barulah turun halal haram. Maka ini mengajarkan kepada kita itu bentuk metode dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena khamar ini sudah mendarah mendaging bagi mereka, maka Allah azza wa jalla turunkan tentang khamar ini berangsur-angsur, tidak sekaligus. Maka andai kata di Makkah dikatakan khamar ini haram, mungkin mereka tidak akan meninggalkan khamar tersebut. Kenapa? Itu mereka sudah biasa melakukannya. Maka demikian juga amalan-amalan menyimpang di zaman sekarang ini, maka perlu waktu dan butuh kesabaran untuk mengingatkan umat akan kesalahan dan penyimpangan tersebut. Ini dia bab yang pertama. Kemudian kita ambil bab yang kedua, babul khamr minal asali wa huwal bid'. Kemudian di antara asal muasal minuman yang terlarang ini dari al-asal, madu. Kalau tadi dari kurma, dan sebelumnya dari anggur. Anggur, kurma, sekarang madu. Dan ya, minuman keras yang terbuat, terpermentasi dari madu, ini dinamakan al-bid'ah. Qala Ma'nun, Ma'an berkata, sa'altu Malik bin Anas, aku bertanya kepada Imam Malik bin Anas, anil fuqa'a. atau fuqa. Itu apa? Ma yusna' minal asal. Minuman yang terbuat dari madu atau terbuat dari zabib, anggur kering. Ya, sama seperti nabidh, minuman yang lainnya, ya. Madama tariyan, selama dia masih segar, boleh diminum. Tapi kalau sudah ya lama, sudah kuat rasanya, maka tidak boleh, sudah berubah dia. Nah, Anas bin Malik atau Malik bin Azdi tanya akan hal tersebut, faqala idza lam yuskir fala ba'sa bihi. Ya, kalau dia itu belum memabukkan atau tidak memabukkan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah memabukkan, kita punya kaidah, ma asgara katsiruhu fa qalilu haram. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya tetap haram. Wa qala ibn Ad-Darwardi, sa'alna anhu faqala la yuskir la ba'sa bihi. Kami tanya, bagaimana dia itu tidak memabukkan, maka dijawab la ba'sa bihi, tidak mengapa. Lalu Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan di sini tiga dalil. Dalil yang pertama, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, telah meritakan kepada kami Imam Malik. An Ibnu Shihab, dari Ibnu Shihab Az-Zuhri, an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, salah satu al-fuqaha as-sab'ah. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bit'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum minuman yang terbuat dari madu, ya, dan memabukkan. Qala, Nabi bersabda, kullu syarabin askar fahuwa haram. Seluruh minuman yang memabukkan, maka dia hukumnya adalah haram. Dan ini membawakan kepada kita kaidah. Apapun yang memabukkan, maka itu dihukumi haram. Qala haddathana Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Qala akhbarana Shu'aib, telah memberitakan kepada kami Shu'aib dari Zuhri, beliau berkata, telah memberitakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bit. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bit, minuman yang terbuat dari madu yang dipermentasikan dan diawetkan. Wa huwa nabidzul asal wa kana ahlul Yaman yashrabuna, yang itu merupakan kesukaannya dan minumannya orang-orang Yaman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syarabin askar fahuwa haram. Seluruh minuman yang memabukkan, maka hukumnya haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian Imam Al-Bukhari membawakan riwayat yang ketiga. Wa an az-Zuhri, dari Zuhri beliau berkata, qala haddatsani Anas bin Malik, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantabidhu fid dubba, jangan kalian ya merendam madu, jangan pula merendam anggur, jangan pula merendam kurma, fid dubba, di buah labu, ya, labu siam, jangan. Kenapa? Karena dubba itu tahan dia dan cepat berfermentasi, cepat berubah menjadi khamar, ya. Baik. Apa juga yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang dilarang juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, anil hantam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ya merendam, meletakkan minuman ya rendaman kurma, rendaman anggur, rendaman madu, di mana fil jarrah, di gentong. Ya, jadi ad-dubba adalah al-qur'ah, lagu siam. Ya, kemudian wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'aha al-hantam wan-naqir. Demikian juga Abu Hurairah, ya, mengikut sertakan, termasuk yang dilarang adalah al-hantam wan-naqir. Ya, itu yang kita sebutkan al-hantam al-jarrah, yaitu gentong. Ya, an-naqir adalah batang kurma, ya, pangkal batang kurma. Kemudian al-muzaffat, demikian juga al-muqayyar, ya, al-muzaffat. Itu apa? Disebutkan oleh para ulama kita dilarang juga dimasukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu gentong yang dicat dengan zift, yaitu cat yang digunakan untuk mengecat perahu. Kenapa demikian? Ya, karena digunakan untuk mengecat perahu itu kuat dan cepat merubah rasa. Dan tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, ya, hal tersebut, al-intibad, yaitu meletakkan dan menginapkan air kurma, air madu, air anggur di mana? Di gentong. Mana juga di buah labu siam yang sudah mengering, mana juga yaitu pangkal batang kelapa atau batang kurma, ya, mana juga itu gentong yang dilumuri dengan cat yang digunakan untuk mengecat perahu. Dan tentu larangan ini telah dimansukh, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla, yang intinya adalah seluruh minuman askar yang memabukkan maka hukumnya adalah haram. Baik, dari riwayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, kaidah dalam hal minuman, yaitu kullu ma askar atau kullu syarabin askar fahu haram. Seluruh minuman yang memabukkan maka hukumnya adalah haram. Yang kedua, larangan untuk menggunakan sarana-sarana yang memabukkan atau sarana-sarana yang mempercepat minuman tersebut memabukkan. Jadi empat hal yang tadi, ad-dubba, itulah dia labu siam yang sudah mengering, buahnya tersebut. Kemudian al-muzaffat, gentong yang dicat dengan catnya perahu, sejenis ter atau sejenis aspal, ya. Kemudian apa juga al-hantam, gentong, apa juga an-naqir, ya, pangkal dari batang kurma. Jadi sarana yang mempercepat minuman itu menjadi memabukkan, maka ini hukumnya adalah haram. Kemudian faedah berikutnya, al-aslu fi syarab, hukum asal minuman itu adalah halal selama tidak memabukkan. Tapi ketika memabukkan, jangankan banyak, sedikit saja sudah diharamkan oleh syariat kita. Nah, di sini menjelaskan kepada kita asal muasal minuman terlarang ini adalah yaitu al-asal berupa madu. Baik, kemudian bab berikutnya, babu ma ja'a fi anna al-khamra ma khamar al-aqla min asy-syarab, ma khamar al-aqla min asy-syarab. Bab ini menjelaskan yang namanya khamar itu adalah yang menutup akal sehat kita. Ya, min asy-syarab berupa minuman. Ya. Qala haddatsani Ahmad bin Abi Raja, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abi Raja, qala haddatsani Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya, an Abi Hayyan At-Taimi, dari Abu Hayyan At-Taimi, an Syabi, dari Syabi, an Ibn Umar radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, khatab Umar ala mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, innahu qad nazala tahrimul khamar, sesungguhnya telah turun ayat yang mengharamkan khamar. Wa hiya min khamsati asya', khamar ini asalnya dari lima hal. Al-inab, anggur, wat-tamar, kurma, wal-hintah, gandum, wal-sya'ir, sya'ir, wal-asal, madu. Wal-khamru, yang dikatakan khamar, ma-khamar al-aqla, yang menutup akal. Wa-thalathun wadittu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal aku berharap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yufariqna hat ya'hada ilayna ahdan, beliau belum meninggal dunia sampai beliau mengingatkan kita. Apa itu al-jaddu, hak kakek, berapa dapatnya, wal-kalalah, orang yang meninggal tetapi tidak punya keturunan, wa abwabun min abwabir riba, dan berapa pintu-pintu riba. Qala qultu ya Aba Amr, fashayun yusna'u bis-sind min al-aruz. Nah, ada sesuatu yang dibuat di daerah India, sin, terbuat dari aruz. Dari apa? Terbuat dari beras. Apa namanya? As-sadiyah. Ya, ini jangan-jangan masuk, ini adalah tape bagi kita. As-sadiyah. Dibuat dari ketan, ya, atau beras. Qala dzaka lam yakun ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu enggak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau qala ala hadi Umar, tidak ada zaman Umar. Qala haddatsana Hafs bin Umar, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, an Abdullah ibn Abi Safar, dari Abdullah bin Abi Safar, an Syabi, dari Syabi, an Ibn Umar, dari Ibn Umar, an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-khamru tusna'u min khamsa, khamar itu asalnya dibuat dari lima hal, min az-zabib, dari anggur kering, wat-tamar, dari kurma kering, wal-hintah, dari gandum, wal-sya'ir, dari sya'ir, wal-asal, dan dari asal, dari madu. Tetapi bukan berarti ketika dari lima ini saja ya baru haram, dari yang lainnya tidak haram. Sekarang kita melihat di tempat kita apa? Dari air nira. Ya. Karena inti dari keharaman ini adalah ma askar, apapun yang memabukkan, kullu syarabin askar fahuwa haram. Nah, dari riwayat ini menerangkan kepada kita, Umar radhiyallahu anhu menjelaskan perkara-perkara yang di zamannya dari situ, atau ya hal-hal yang dari situ unsur dan material dari pembuatan khamar. Nah, tentu dikias kepada yang lainnya, jikalau intinya memabukkan selama dia ya memabukkan apapun namanya, tetap hukumnya haram. Karena disebutkan di sini berkaitan dengan tape, minal aruz, dibuat dari ruz, dari ketan, ya, dari beras. Maka ini kita perlu waspada, hati-hati. Nah, bukan berarti tidak boleh makan tape, boleh, tetapi melebihi waktu yang dia menjadi segar, bisa menjadikan orang pusing, ya. Maka ini masuklah dia kategori, ya, al-khamr atau muskir. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, hadis ini menerangkan hirsus sahabah, semangat para sahabat untuk mengilmui dan mengguru dan belajar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka mengatakan ada tiga hal, ada tiga perkara aku berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memisahkan, belum meninggalkan kita sampai jelaskan kita perkara-perkara berikut. Namun kita katakan bahwasanya ini sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an, baik imaan secara ya ditanwih atau ya tidak secara terus terang disebut ya sebagai sindiran dan semisalnya. Itu masalah apa? Masalah al-galalah. Ya. Kemudian ada pun jad, yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dalam hadis ini, pentingnya tashhirul ahkam atau dzikrul ahkam alal mimbar, menyampaikan hukum-hukum agama di atas mimbar agar hukum itu didengar oleh orang banyak. Maka kita ingatkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung, jangan lupa untuk di-share. Kenapa? Supaya tahu orang hukum tentang minuman-minuman ini, dari mana asal-muasal minuman terlarang tersebut. Kemudian faedah berikutnya, tanbih ala syarafil aql. Hadis ini menjelaskan bagaimana kemuliaannya akal dan keutamaan akal. Kenapa Islam telah menjaganya? Jangan sampai dia rusak gara-gara minuman, demikian juga gara-gara makanan. Semoga apa yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Dan masuklah kita ke sesi yang kedua. Bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, di 0811 390110. Sekali lagi, 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan jadilah kita yaitu penyeru, pembuka pintu-pintu kebaikan. Baik, kita akan ambil ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini dari pemirsa kita melalui kolom komentar. Dan kita ingatkan, yang ingin berdialog interaktif bisa melalui 0811 390110. Baik, pertanyaan pertama yang sudah masuk di sini. Di tempat kami, bila ada tetangga yang mau selamatan haul kematian, mereka mengirim kepada kita makanan dan ayam panggang sebagai pengganti undangan. Apa hukum daging tersebut, halal atau haram? Dagingnya halal, tetapi acaranya yang bid'ah, maka jangan kita makan, berikan orang lain yang lebih memerlukan dan membutuhkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau hal tersebut, baik, kita angkat dulu penelpon yang pertama. Halo. Silakan pertanyaannya. Ya, langsung bertanya, jangan didengar perangkatnya. Perangkatnya dijauhkan. Baik, kita ambil dulu. Kalau hal tersebut dikaitkan dengan undangan, apa wajib kita penuhi? Undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan yang disyariatkan, bukan undangan yang ya yang di dalamnya ada bid'ah dan perkara-perkara maksiat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum orang yang salat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, apakah salatnya diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka ditolak. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau kita tidak diakikahkan, apanya yang masih digantung? Apakah nyawa kita atau umur kita selama hidup di dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin murtahinun." Tergade nyawanya. Ya, tergade sampai diakikahkan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong dimatikan perangkatnya, Bapak, supaya tidak mengganggu suaranya. Bapak, jauhkan dulu perangkatnya, ini suaranya. Kecilkan suara perangkatnya dulu. Ya, silakan. Terkait dengan akikah dan kurban, Ustaz. Iya. Ya, jadi kan dulu kita dari akikah kan masa kecil, Ustaz. Iya. Sekarang kita sudah mampu. Kita dewasa, mana yang kita utamakan, apakah akikah duluan atau kita korban, Ustaz? Baik, kita katakan ya, silahkan akikah duluan, tiba korban. Wallahu taala ala wa'alam. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah halal usaha dari salon kecantikan seperti dalam pernikahan di zaman ini? Apakah mempelai wanita tergolong tabarruj yang terlihat tampil beda, terlihat lebih cantik disertai dandanan pakaian mewah menjulang panjang? Pertama, kita katakan selama itu dalam kategori tidak merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla, hukumnya tidak ada masalah. Ya, dan dia tampil di depan wanitanya tidak menampakkan auratnya, maka ini tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah termasuk riba kalau kita kasih orang modal, misalkan dia beli mesin pemotong padi sedangkan kita yang punya modal tinggal menerima hasilnya saja? Misal saya punya 5 juta terus setiap panen saya terima 1 juta tapi tidak mengurangi modalnya yang 5 juta tersebut. Ini tergantung kepada kesepakatan, untung sama untung, rugi sama rugi, baru boleh. Wallahu taala ala wa alam. Adakah surah Al-Quran berbicara tentang Al-Imam Al-Mahdi? Yang ada adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan madu kurma, Ustaz, yang kita konsumsi setiap hari? Ya, kalau ini tidak ada masalah. Karena ini bukan yuntabaz, bukan direndam di dalam air. Tapi ini murninya aslinya, maka ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan Ihsan dari Dasmon yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dan kami silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 110. Sekali lagi silakan di 0811 390 110. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan. Masih ada beberapa menit untuk bertanya jawab. Silakan. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Besarkan suaranya. Ini satu. Dia sesungguh atau dia hubungan apa antara setan dan jin? Iya, iya, itu saja. Baik, barakallahu fikum. Pertama kita katakan, setan itu dari jin. Ya, Jadi setan itu asalnya adalah jin, karena dia fasik keluar dari ketaatan kepada Allah, maka dia dikatakan iblis, dikatakan dia syaitan. Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan, baik. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 11 0. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Baik, kita angkat dulu penelpon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Meninggalkan anak dan istrinya di rumah orang tua si istri, Ustaz, karena ada sedikit masalah. Apakah istri tersebut harus pulang sendiri, ataukah istri tersebut harus menunggu dijemput oleh suami, Pak Ustaz? Dan jika lo memang menunggu dijemput oleh suami, jika lo memang boleh pulang sendiri naik kendaraan umum, apakah boleh seorang istri tanpa mahramnya membawa anak kecil-kecil untuk naik kendaraan umum, Ustaz? Baik. Ya. Baik, kita angkat dulu pertanyaan berikutnya ya. Halo. Halo. Ulangin? Halo. Ya. Ya, harus jelas salamnya. Assalamualaikum, jangan melekum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena assalam itu nama Allah. Ya, jangan dimain-mainkan nama Allah. Ya, silakan pertanyaannya. Yang tanyakan nih, pada kemarak manusia bilang jelo kena mati atau nganak ya jin mengeno. Baik. Kemarak manusia, terima kasih. Baik. Baik, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk di sini. Bagaimana hukumnya seorang suami ya meninggalkan istrinya di rumah mertuanya? Ya, karena ada suatu masalah. Kita katakan pertama, ketika ada masalah, istri tidak boleh keluar dari rumah serta merta, dan suami tidak boleh juga mengeluarkan dari rumah. Apalagi ini adalah sekedar suatu masalah. Talak saja tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Maka andai kata terjadi seperti itu, maka harus suami jemput istrinya, dibalikkan ke rumah. Ya, jangan biarkan istrinya datang sendiri. Tapi apa? Muliakanlah seorang wanita, dan inilah tanda seorang laki-laki yang saleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah jin itu mereka itu beranak dan semisalnya? Para ulama kita mengatakan bahwasanya ketika ditanya hal ini, saya tidak ikut menyaksikan pernikahannya, jadi bagaimana saya tahu dia punya anak atau tidak? Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya. Suami yang mengatur gaji istrinya, bagaimana suami yang mengatur gaji istrinya? Pertama, kita katakan istri, dia punya harta, silakan dipegang oleh istri. Tapi ingat, ya, istri jangan sembarangan membelanjakan hartanya kepada perkara-perkara yang membahayakan dirinya dan keluarganya. Adapun dia mencari keperluannya atau membeli keperluannya, tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, berdosakah anak yang taat, ya anak yang saat ayahnya masih hidup dipesan untuk tetap tinggal di rumah, ternyata anak tersebut buat rumah tempat lainnya? Kalau ini tidak ada masalah, tergantung dari maslahat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Karena ini ya bukan bentuk kemaksiatan ya yang akan dilanggar dari perintah bapaknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan ya malam yang berbahagia ini, yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 11 0. Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya. Apakah boleh menjamak sholat ketika sedang capek bekerja? Ya, sesekali tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan. Baik. Saya dari Dahdi Pandaan. Ingin bertanya bagaimanakah hukumnya suami meninggalkan istri anak di rumah orang tuanya di saat ada masalah? Baik, sudah ini, yuk. Kemudian, apakah kalau setelah makan daging kurban yang dibakar seperti sate perlu untuk wudu kembali? Tidak perlu. Ya. Yang penting jangan makan daging unta. Kalau daging unta mesti wudu. Wallahu taala ala wa alam. Al-kalalah itu adalah ya, man la walida lahu wala walad. Tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Afan Ustaz, ini dari Putri di Surabaya. Ya, silakan. Ustaz, Ana mau bertanya. Iya. Apakah boleh orang istri minta cerai karena sakit hati dari perkataan suami yang sukanya mencaci maki Ustaz tanpa kesalahan tersebut dilakukan oleh sang istri Ustaz? Hmm. Itu aja Ustaz. Syukran jasa kumulah khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan berikutnya kita angkat dulu baru kita jawab. Ya, halo. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dulu kita masih di daerah itu, kita tahu kalau kita kalau imam itu sudah mulai kalau kita masuk, kita tidak bisa mencapai ilmunya. Alhamdulillah. Kalau kita ditunda ini, biar bagaimanapun mau masuk mau apapun kita tidak tahu. Tapi yang saya tanyakan di sini, kenapa al-lidah itu salah satu dirinya paling hebat, salah satu paling bisa, paling baik gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab pertanyaan yang sudah masuk di sini. Bagaimana hukumnya istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya suka mencaci maki tanpa sebab dan semisalnya? Pertama, kita sebelum menuju perceraian itu, kita mesti melakukan ya langkah-langkah pencegahan preventif, ya, tindakan-tindakan yang tidak menjadikan cerai, karena cerai ini adalah menyakitkan. Ya, membahayakan bagi anak-anak terutama. Nah, kita katakan kasih obat dulu berupa apa? Beri nasihat dan semisalnya. Tetapi kalau tidak mempan juga dan terus mencela, Nabi SAW mengatakan wala tuqabbihil wajh. Wala tuqabbih, jangan suka mencela, menjelek-jelekkan. Ini adalah kewajiban seorang suami terhadap istri, tapi ternyata kalau tetap demikian tidak ada gunanya nasihatnya, maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ya, kenapa ahli bidah itu yang menganggap diri lebih paling bagus dan semisalnya? Ya, karena kejahilan. Ya, dan sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan ya di dalam hadisnya ya. Sebelumnya dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritakan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, yang sesat perbuatannya di dunia ini, tetapi mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, telah berbuat sebaik-baiknya. Maka itu sebabnya bid'ah itu dikatakan sering mengatakan bid'ah hasanah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bila lahiran yang mengharuskan di rumah sakit yang mahal lalu sudah terlanjur bayar dengan kartu kredit, bagaimana hukumnya? Ya, kita taubat, ya, selesai, hentikan kredit tersebut, bayar selesai. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum tabungan emas di Pegadaian? Kita katakan ya, kita menabung emas di Pegadaian atau yang lainnya, ya, kita mengatakan kita menabung emas tidak ada masalah, ya. Namun perlu diperhatikan, kita menyimpan ini harus simpan di tempat ya yang aman, pertama dari sisi dunianya, kemudian yang kedua aman sisi akhiratnya tentunya, ya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dengan F dari Balikpapan. Ya, silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika ustazah itu memberi ceramah tapi siaran langsung secara live gitu. Karena kan dan itu semua ikhwan kan bisa menonton Ustaz. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Bagaimana tadi? Bagaimana, Bu? Hukumnya bagaimana seorang ustazah memberi ustazah di live kan? Ya, itu kok memang Ustaz. La ilaha illallah. Betul. Pasti akan menonton Ustaz. Baik, itu saja. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan yang seperti ini memang rentan fitan. Sementara kalau kita melihat para sahabat dulu ketika mereka belajar kepada Ummahatul Mu'minin dari belakang tabir. Sekarang tabirnya sudah disingkap semuanya. Maka ini musibah kita di akhir zaman. Maka kita perlu waspada dan hati-hati. Ini adalah pintu fitnah yang sangat besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya. Waktu kurban tiba, sementara kita hanya mampu beli hewan kurban, sementara kita belum diakikahkan. Apakah kita tunggu mampu dulu untuk akikah atau langsung berkurban? Kita katakan bahwasanya kurban cukup satu, tapi kalau laki-laki, akikah harus dua. Maka tidak mengapa mendahulukan kurban. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana langkah yang harus saya lakukan terhadap teman-teman perempuan saya yang suka memposting foto tanpa menutup aurat? Baik, kita angkat dulu. Ya, halo. Ya, silakan. Saya berani sholat berjemaah di masjid. Iya. Tapi kan tidak bisa bahasa Arab berdoa bagaimana. Baik, itu saja. Berdoa biasa. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kita katakan. Baik, kita angkat dulu. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kapan waktunya doa-doa yang dijabat oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdosa? Baik. Kita jawab yang pertama, ketika salat berjamaah di masjid tidak mampu menggunakan bahasa Arab di dalam berdoa, kita katakan kalau tidak mampu sama sekali di dalam salat boleh ya. Menggunakan bahasa selain bahasa Arab, tapi usahakan belajar. Adapun di luar sholat bebas. Ya, Allah Taala ala wa alam. Kemudian kapan waktu mustajab? Banyak sekali antara adzan dan iqamat, di waktu sujud, sebelum salam, kemudian di saat berbuka puasa, sepertiga terakhir malam, kemudian ya setelah sholat asar dari hari Jumat, kemudian hari Rabu setelah zuhur sampai asar. Allah Taala ala wa alam. Baik, kembali kita lanjutkan. Bagaimana sikap saya terhadap teman-teman wanita yang suka posting foto tanpa menutup aurat, sedangkan hal itu dapat membuat saya risih dan terganggu melihat postingan mereka. Maka kita katakan jangan lihat postingannya dan berhenti dari postingan tersebut. Ya Allah Taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Apakah wajib mandi junub bagi orang yang mati rasa namun bisa hidup kemaluannya? Namanya orang mandi junub tuh kalau keluar mani, kalau enggak keluar mani apa yang dimandikan? Allah taala ala wa alam. Bagaimana sikap yang telah mendapatkan hidayah? Sikapnya hidayah dijaga dengan terus dia ya, istiqamah belajar sunnah dan mengamalkan sunnah dan tauhid. Allah taala ala wa alam. Apakah sama pahala kurban sapi dengan kambing? Ya berbeda. Ya, Allah taala ala wa alam. Kemudian, apa hukumnya jika saya dikasih uang kopi sekedar buat beli kopi karena saya ingin tanya karena saya SQ. Saya tanyakan, apa uang tersebut termasuk suap, uang tidak halal terus saya minta bolehkah dikasih? Ini pertanyaan saya tidak faham. Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum nikah dengan wanita yang sedang hamil, apakah sah atau tidak? Kita katakan kalau wanita tersebut dia menghamilinya dan membuat efek jerah bagi yang berzina, maka tidak mengapa dinikahkan. Tapi kalau banyak menghamilinya, maka tidak boleh untuk dinikahi, dan tidak membuat efek jerah bagi yang berzina, maka jangan pula dinikahkan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma akshif 'anna al-bala' wal waba' wal korona wazzalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.